Kenapa orang-orang Syiah yakin dengan keyakinannya yang tetap dan bisa mengajak kepada orang lain kepada Syiahnya? Ya, karena Yahdi Mayyasha wa Yudhiru Mayyasha. Allah itu menunjuki siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya. Kalau sudah orang itu sesat, sesatnya dengan beda, maka sulit diharapkan untuk bertaubat. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kami beritahu kalian dengan orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang sesat dalam kehidupannya di dunia tetapi dia yakin dalam sebaik-baik amalan. Seorang tokoh Khawarij, Abdullah bin Al-Aqwa, Khawarij ini adalah aliran sesat bid'ah, datang kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, siapakah yang dimaksud oleh Allah di ayat ini? Orang yang sesat tetapi merasa dirinya dalam sebaik-baik amalan. Katanya Sayyidina Ali, orang yang dimaksud oleh Allah di ayat ini ialah kamu dan yang seperti kamu. Yaitu bid'ah. Orang yang tersesat dalam bid'ah merasa yakin dia dalam kebenaran. Karena itu kita disuruh terus doa ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, karena memang semua kita mungkin sesat. Mungkin sesat. Nah, tak ada yang bisa menjamin dirinya, oh saya gak bakal sesat, oh kalau saya istiqomah terus. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma minkum min ahadin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min afadhi ar-rahman yuqallibuhu kayfa yasha." Tidak ada salah seorang dari kalian kecuali hatinya terletak di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan seperti yang dia kehendaki. So, malam ini mukmin bisa jadi na'udzubillah paginya jadi kafir. Na'udzubillah. Malam ini cinta kepada Islam bisa jadi na'udzubillah paginya jadi benci kepada Islam. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Hanya Allah yang kita harapkan menyelamatkan keislaman kita. Nah, mohon penjelasan tentang prinsip-prinsip Syiah. Penjelasannya baca majalah Salafi yang dijual itu di depan itu, ya, harganya 10.000. Jangan gratis terus. Nah, di situ saya terangkan tentang prinsip-prinsip Syiah dan kesesatannya. Baca dan jadikan pelajaran. Kalau ingin tambah lagi, ada nanti insyaallah edisi berikutnya. Nah, insyaallah terus kita mempelajari dan membekali diri kita dengan ilmu yang benar. Katanya penanya, apakah betul jasadnya Al-Hasan tidak ditemukan? Loh, ada dikubur di Madinah. Ada. Nah, jasadnya Husain ada dikubur. Nah, di Arab. Nah, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.